Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf nun dan makhraj atau tempat keluar huruf nun. Di antara kesalahan yang terjadi saat mengucapkan huruf nun, yang pertama adalah mengucapkan huruf nun dengan meletakkan ujung lidah pada ujung gigi seri atas, an, sehingga lidah tampak sedikit keluar, an. Ini kesalahan dalam mengucapkan huruf nun, tidak seharusnya demikian. Kesalahan kedua, mengkol-kolahkan atau memantulkan huruf nun yang dibaca izhar atau jelas. Misalnya ane, ane, ini suara yang tidak seharusnya. Mungkin kita pernah mengucapkan an'amta, an'amta, ini ucapan yang salah. Seharusnya an'amta tanpa dipantulkan, tanpa dikol-kolahkan. Kesalahan ketiga, kurang dalam menggunakan huruf nun bertasdid. Misalnya mengucapkan huruf nun bertasdid, inna, inna, yang seharusnya di inna, inna, latus'alunna. Seharusnya mengucapkan huruf nun bertasdid dengan gunnah sangat sempurna. Gunnah yang lama, yaitu gunnah yang paling lama di antara gunnah-gunnah yang lainnya. Lalu, di manakah tempat keluar huruf nun? Huruf nun diucapkan dengan mempertemukan ujung lidah dengan gusi dua gigi seri atas. An. Dan pada saat yang sama, huruf nun ini diucapkan dengan gunnah, dengan dengung, yaitu suara yang keluar melalui rongga hidung. An, an, na. Dan ketika bertasdid, gunnah pada huruf nun diucapkan dengan kadar yang lama, dengan gunnah sangat sempurna. Inna. Jadi, cara mengucapkan huruf nun, na, ni, nu, an, in, un, anna, inni, unnu, latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. InsyaAllah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.